بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ما يتعلم التعليم التذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير. وقال الحبيب عبد الله بن علوي الهداد رحمه الله ونفعنا به بعلومه في الدارين آمين. إلى قوله وعليك ببر الوالدين dan wajib atas kalian untuk berbakti kepada kedua orang tua. Fa innahu min awjadi, maka sesungguhnya berbakti kepada orang tua ini termasuk yang paling kuat daripada kewajiban-kewajiban Allah Subhanahu wa taala. Wa iyyaka wa uquqahuma, dan hati-hati kalian daripada durhaka kepada kedua orang tuanya. Fa innahu min akbaril kabair, maka sesungguhnya durhaka kepada kedua orang tua termasuk dosa yang paling besar di antara dosa-dosa besar yang lain. Qala Allah Ta'ala, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana, dan Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk kalian tidak menyembah kecuali kepadanya. Wa bil walidayni ihsana, dan Allah memerintahkan untuk berbuat baik kepada orang tua. Wallati ba'daha, wa qala al ayah wallati ba'daha, fa qala Allah Ta'ala an yashkur li wali walidayk, dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman hendaknya kalian bersyukur kepadaku dan juga bersyukur kepada kedua orang tua kalian. Fanzur, maka lihatlah kaifa qarana al amra bil ihsan ilaihima bi tauhidih wa syukrahuma bi syukri, bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menggandeng perintah untuk berbuat baik kepada orang tua dengan perintah untuk mengesakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Perintah untuk bersyukur kepada Allah digandeng perintah untuk bersyukur kepada orang tua. Setelah kemarin selesai kita membaca tentang tanggung jawab daripada seorang pemimpin, baik pemimpin bagi rakyat yang banyak ataupun pemimpin bagi rakyat yang kecil, rakyat yang di rumah. Maka sekarang beliau memulai untuk menasihati kita untuk berbakti kepada orang tua, yang mana hidup di dunia ini bukan hanya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengaji, dengan sholat, baca Quran, tapi kita juga diperintahkan untuk memiliki hubungan yang baik kepada manusia. Hubungan baik kepada tetangga kita, hubungan baik dengan saudara-saudara kita, hubungan baik dengan keluarga, sanak famili. Kita diperintahkan untuk memiliki hubungan baik dengan manusia. Apalagi manusia itu tidak lain adalah orang tua kita sendiri. Yang mana orang tua kita sendirilah yang menjadi sebab kita berada di alam dunia ini. Kalau bukan karena orang tua kita, kita tidak ada di dunia ini. Maka semua daripada prestasi, semua daripada kesuksesan, semua daripada kelebihan yang dimiliki oleh seseorang, maka semuanya itu adalah jasa daripada orang tua. Karena orang tua yang menjadi sebab adanya seseorang di dunia, yang andai kata bukan karena orang tuanya, dia tidak akan ada. Maka dengan sebab orang tua tersebut, maka kita diperintahkan oleh Allah SWT untuk berbakti. Bahkan bukan hanya berbakti kepada orang tua, jika orang tua itu sama-sama beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi juga diperintahkan untuk kita berbakti kepada orang tua, bahkan walaupun orang tua kita beda agama, walaupun orang tua kita Nasrani, walaupun orang tua kita Majusi sekalipun, Yahudi sekalipun, kita tetap dalam Islam ini tidak boleh untuk menelantarkan orang tua. Tidak boleh untuk kita durhaka kepada orang tua. Ya, pernah Sayyidina Sa'ad bin Mu'ad, yang mana Sayyidina Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu ta'ala anhu, ketika masuk Islam, maka beliau memiliki ibu, yang mana ibunya ini sudah tua. Dan beliau ini sangat berbakti kepada ibunya. Beliau yang memperhatikan ibunya. Beliau yang memberikan makan kepada ibunya. Beliau yang mengabulkan hajat-hajat, kepentingan-kepentingan ibunya. Sampai Sayyidina Sa'ad bin Mu'ad ini, Sa'ad bin Abi Waqqas, bukan Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, sampai beliau masuk Islam. Dan tatkala Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas masuk Islam, maka ibunya murka. Ibunya murka kepada putranya Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas. Dari murkanya ibunya, memerintahkan kepada anaknya untuk kembali kepada agama nenek moyangnya, menyembah berhala. Tapi Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas tetap tidak bergeming, tetap tidak mentaati perintah ibunya. Maka ibunya sampai-sampai tidak mau makan, tidak mau makan, tidak mau minum. Dan ibunya menyangka bahwasanya Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas ini sangat sayang kepada ibunya. Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas ini ya sangat taat kepada perintah ibunya sebelum Sayyidina Sa'ad bin Waqqas masuk Islam. Tapi tatkala ibunya mengetahui anaknya masuk Islam dan menganut agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ibunya murka dan tidak mau makan, tidak minum. Sehari, dua hari, bahkan sampai tiga hari tidak makan, tidak minum. Harapan ibunya, kalau nanti Sayyidina Sa'ad bin Waqqas melihat ibunya dalam keadaan sakit, melihat ibunya dalam keadaan kering karena tidak makan, tidak minum, akan muncul rasa iba, rasa kasih sayang kepada ibunya. Dengan rasa sayang kepada ibunya, akan mentaati perintah ibunya untuk kembali kepada nenek moyang menyembah berhala. Tapi setelah tiga hari, Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan kepada ibunya, wahai ibuku, jika jangankan engkau wahai ibuku memiliki satu nyawa, 100 nyawa, kalau setiap nyawa ya karena sebab tidak makan, tidak minum, mati, tidak makan, tidak minum, mati sampai 100 nyawa sekalipun, aku tidak akan taat kepada perintahmu. Aku tidak akan bergeming, tidak akan keluar daripada agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi cuma 1 nyawa. Jangan mengharap aku keluar daripada agama Islam. Inilah ya, daripada kuatnya iman daripada Sayyidina Sa'ad bin Waqqas, padahal sangat berbakti kepada ibunya, sangat taat kepada perintah ibunya. Tapi dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'atu li makhluqin ma'a ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk Allah, tidak ada ketaatan kepada manusia jika ketaatan kepada manusia itu melanggar syariat Allah, bertentangan dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, siapapun itu, walaupun itu adalah guru kita, orang tua kita. Tapi kalau perintahnya bertentangan dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak boleh taat kepada orang tua sekalipun. Nah, ini bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk berbuat baik kepada orang tua walaupun dalam keadaan kafir. Sayyidatuna Asma binti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhuma. Sayyidatuna Asma ketika masuk Islam, maka Sayyidatuna Asma bingung karena Sayyidatuna Asma ini memiliki ibu yang masih belum masuk Islam. Belum masuk Islam. Kemudian datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ibuku datang kepada aku dan ibuku mengharap aku ini berbuat baik kepadanya. Mengharap aku ini memberinya pemberian kebaikan, mengharap aku ini memberikan kasih sayang kepadanya, padahal aku ini sudah masuk Islam dan ibuku belum masuk Islam, masih musyrik, musyrik masih. Bagaimana sekarang ini? Apa yang harus aku lakukan kepada ibuku?" Maka Rasulullah mengatakan, "Sili ummati, sambunglah tali silaturahmi dengan ibumu, jangan putus." Artinya apa? Kebaikan yang biasa kamu lakukan kepada ibu kamu jangan diputus. Tetaplah laksanakan kebaikan. Tetaplah berikan kasih sayang, berikan perhatian, berikan pemberian kepada ibu kamu walaupun ibu kamu seorang yang musyrikah sekalipun. Ini seorang yang musyrik. Apalagi kalau ibu kita adalah sama-sama ya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi begitu banyak perintah Allah Subhanahu wa taala untuk kita berbakti kepada orang tua kita. Salah satunya di sini Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tadi mengatakan, "Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana." Dalam satu ayat di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk mengesakan Allah, jangan menyekutukan Allah, jangan menyembah selain Allah, dan dalam satu ayat juga Allah memerintahkan kepada kita untuk berbuat baik kepada orang tua. Dan dalam ayat yang lain, "Anishkurli wali walidek." Bersyukurlah kepada aku, kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bersyukurlah kepada orang tua kalian. Digandeng dalam satu ayat, "Anishkurli wali walidek." Makanya katanya Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan bahasanya Allah Subhanahu wa taala menggandeng perintah salat dengan zakat. Ya, menggandeng perintah salat dengan zakat. Wa aqimus salata wa atuz zakah. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menggandeng perintah untuk taat kepada Allah dengan taat kepada Rasul. Wa atiullaha wa rasulah. Dan Allah menggandeng juga untuk syukur kepada Allah dengan syukur kepada orang tua. Anishkurli wali walidek. Maka Sayyidina Abdullah bin Abbas mengatakan, diambil kesimpulan dari hal tersebut, bahasanya seseorang yang taat hanya kepada Allah tapi tidak taat kepada Nabi Muhammad SAW, maka tidak akan diterima ketaatan seorang manusia kepada Allah kalau tidak taat kepada Nabi. Begitu juga seseorang yang melaksanakan perintah sholat, rajin sholat lima waktu, tapi dia tidak melaksanakan perintah zakat, tidak mengeluarkan zakat, padahal dia orang yang wajib untuk mengeluarkan zakat. Maka Sayyidina Abdullah bin Abbas mengatakan tidak akan diterima sholatnya, tidak akan diterima ibadah sholat lima waktunya kalau dia tidak mengeluarkan kewajiban zakatnya. Karena Allah menggandeng keduanya, wajibu sholat wa atu zakat. Berarti juga anishkurli wali walidek, syukurlah kepadaku dan syukurlah kepada kedua orang tuamu. Jadi artinya kalau kita hanya syukur kepada Allah Subhanahu wa taala tapi tidak syukur kepada kedua orang tua, berarti kita tidak akan diterima syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis qudsi yang masyhur, dalam hadis qudsi yang sering kita dengar, "Man asbaha murdiyan bi wa mushitan li walidayhi fa ana alaihi saqit." Wa man asbaha murdiyan li walidayhi wa muslima wa man asbaha mushitan li wa murdiyan li walidayhi fa ana anhu radin aw kama qala. Dalam hadis qudsi dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang telah membuat ridha aku, membuat ridha Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah-ibadahnya tapi dia membuat murka kedua orang tuanya, menyakiti hati orang tuanya, menyedihkan hati orang tuanya, melanggar perintah orang tuanya selain maksiat kepada Allah, maka dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, aku pun juga akan murka kepadanya sebagaimana orang tuanya murka kepadanya. Walaupun dia telah membuat ridho kepadaku, walaupun dia telah melaksanakan kewajiban-kewajibanku. Dan sebaliknya, barang siapa yang membuat ridho kedua orang tuanya, taat kepada orang tuanya, bakti kepada orang tuanya, musfitun li, dan dia teledor kepada perintah-perintahku dan membuat murka kepadaku, tapi aku akan ridho kepadanya dengan sebab ridho kedua orang tuanya kepadanya. Inilah yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW. Ridhollah fi ridhol walidain, wa sakhatullah fi sakhatil walidain. Ridho kedua orang, ridho Allah SWT berada di dalam ridho kedua orang tua, dan sebaliknya murka Allah Subhanahu Wa Taala berada di murka orang tua. Jadi sebenarnya cukup mudah untuk kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Tinggal ya kita buat ridho orang tua kita. Bagaimana kita bisa membuat ridho orang tua kita? Laksanakan perintah orang tua. Apa yang diperintahkan oleh orang tua, laksanakan. Maka di situ ada kebaikan. Maka di situ adalah sir barokah. Bahkan katanya Imam Ghazali, misalnya pun orang tua memerintahkan kita untuk melaksanakan yang makruh sekalipun, wajib kita taat. Orang tua misalnya memerintahkan kita makan makanan yang subhat sekalipun, wajib kita taat. Sampai seperti itu Imam Ghazali. Selama bukan haram, kecuali memerintahkan kita untuk makan makanan yang haram. Jadi yang subhat masih tidak jelas, maka kita diperintahkan oleh Imam Ghazali tetap taat kalau orang tua menyuruh. Kalau orang tua memerintah, ayo makan, padahal makanan subhat, kita taat, katanya Imam Ghazali. Bahkan kalau diperintah dengan perintah makan makanan yang haram, tampakkan kepada orang tua seakan-akan kita makan dan seakan-akan kita melaksanakan perintah daripada atau dengan menunjukkan kepada kedua orang tua seakan-akan kita makan. Padahal itu adalah makanan yang haram. Sehingga apa? Tidak menyakiti hati orang tua. Makan ini. Padahal haram. Jelas. Jelas bukan syubhatnya. Jelas haramnya. Maka kita katakan tidak boleh kita makan. Karena itu jelas-jelas haramnya. La ta'ata li makhlukin ma'a ma'siyati khaliq. Tidak boleh kita taat kepada makhluk, kepada manusia, sekalipun itu orang tua. Kalau taat kepada makhluk, itu adalah maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Imam Ghazali mengatakan, untuk tidak menyakiti hati orang tua, di saat orang tua memerintahkan kita memakan makanan yang haram sekalipun, tampakkan seakan-akan kita makan. Padahal kita buang. Padahal kita buang. Orang tua mengetahui kita makan. Biar tidak menyakiti hati orang tua di saat kita melanggar perintahnya. Sampai batas seperti ini. Apalagi hanya diperintah. Ayo nak, pergi ke pasar nak. Berikan ini. Ayo nak, pergi ke toko, berikan ini. Ayo nak, ya, laksanakan kerjaan ini. Laksanakan pekerjaan itu. Ayo nak, bikin ini, buat ini, dan seterusnya. Ayo nak bangun, ayo nak tidur, ayo nak masuk rumah, ayo nak jangan di rumah, keluar rumah. Semua perintah-perintah bukan perintah yang haram. Selama bukan perintah yang haram, wajib kita taat. Berarti kita tidak melaksanakan perintah orang tua, hukumnya dosa. Bahkan tadi dikatakan bukan hanya dosa biasa, tapi dosa besar. Bahkan bukan hanya dosa besar, tapi dosa besar di antara dosa-dosa besar yang lain. Dosa besar banyak. Dan ini yang termasuk yang terbesar di antara dosa besar. Kalau kita tidak taat kepada perintah orang tua. Kalau tidak taat kepada perintah orang tua, berarti itu adalah durhaka kepada orang tua. Ya, dan sebaliknya akan menjadi berkah. Berkah kalau kita melaksanakan perintah orang tua. Sekalipun perintah orang tua itu mungkin dalam pikiran kita ini, itu tidak baik. Ayo nak, pergi ke sini, laksanakan ini. Mungkin dalam pikiran kita ini tidak baik, laksanakan selama bukan maksiat. Kalau memang itu adalah perintah daripada orang tua, kita wajib taat. Kita tahu perintah orang tua baik tidak baik, selama bukan maksiat, wajib kita laksanakan. Bahkan kita tidak dapat izin dari orang tua untuk keluar kota, ya, atau dilarang oleh orang tua keluar kota, maka tetap kita tidak boleh keluar daripada kota. Kalau kita keluar kota tanpa izin orang tua, berarti keluarnya kita dianggap safarnya haram. Berpergiannya dianggap perpergian haram. Kalau berpergiannya dianggap haram, berarti di waktu di perjalanan tidak boleh jamak sholat. Kalau jamaah sholat berarti sholat keduanya tidak sah. Nah boleh qasar sholat. Kalau qasar sholat berarti sholatnya tidak sah. Karena apa? Karena safarnya dia, bepergiannya dianggap haram. Kenapa tak haram? Karena tidak diizinkan oleh orang tua. Ya, jadi perintah orang tua barokah. Makanya dikatakan dalam tafsir, dalam tafsir ayat cerita Nabi Allah Musa dengan kaumnya, yang mana Nabi Allah Musa diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memerintahkan kaumnya untuk menyembelih sapi. Ya, kisah yang ma'ruf. Yang mana awal mulanya kisah tersebut, karena ada seorang yang kaya raya, yang kemudian orang yang kaya raya itu meninggal dunia dibunuh oleh seseorang. Jadi pembunuhan. Dan tatkala pembunuhan terjadi, ada salah satu dari keluarganya yang pertama kali mengetahui terjadinya pembunuhan. Teriak-teriak kepada manusia. Wah, ini ada. Fulan meninggal, fulan dibunuh. Datanglah kalian semuanya. Padahal sebenarnya yang membunuh adalah dia sendiri. Dia teriak-teriak maling, padahal dia yang maling. Dia teriak-teriak, pembunuhan terjadi, padahal dia membunuh. Untuk menutupi dirinya, menutupi kesalahannya, sehingga orang-orang meyakini dia tidak bersalah. Tapi kemudian terjadi keributan dan sampai datang kepada Nabi Musa. Akhirnya Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk memerintahkan mereka Bani Israel menyembelih sapi. Qala Musa liqaumihi ya innallaha ya'murukum an tazbahu bakhara. Qalu atattakhiduna hudwa. Mereka mengatakan, ya Musa, apa hubungannya sih pembunuhan yang terjadi dengan kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih sapi? Hubungannya apa? Tapi Nabi Musa mengatakan, ini perintah Allah. Wa a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Aku bukan orang yang berbuat kebodohan. Aku bukan orang yang berbohong. Aku bukan orang yang membuat usil atau membuat bahan candaan. Ini benar-benar hak. Ini Allah perintahkan kita untuk menyembelih bakara. Maka nantinya dengan bakara yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk disembelih, akan ketahuan siapa pembunuhnya. Dari situ akan ketahuan siapa pembunuhnya. Nah, tapi dasar Bani Israel, ketika Allah memerintahkan kepada mereka untuk menyembelih bakara sapi, tapi mereka mengatakan, qalu ya yutali ya Musa ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya. Ya Musa, coba kalian kamu berdoa kepada Allah dan mintalah kepada Allah penjelasan yang dimaksud sapi yang kita diperintah untuk menyembelih ini, sapi yang mana? Sapi yang mana? Sifatnya yang seperti apa? Lalu kemudian Nabi Musa mendapatkan penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala, innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wa la bikrun awanum baina dzalik. Nabi Musa mengatakan kepada mereka, ini loh sifatnya, perintah dari Allah, sapi yang disembelih hendaknya sapi yang tidak terlalu tua, tapi juga sapi yang tidak terlalu muda. Umurnya tengah-tengah, tidak terlalu tua sapi itu, tidak juga terlalu muda. Awanum baina dzalik, di antara itu. Masih tanya lagi. Lalu ya Musa, utulana yubrojitu rabbaka yubayin lana ma launuha. Masih tanya ke warnanya lagi. Wahai Musa, cobalah katakan kepada Tuhan kamu, menjelaskan kepada kami warnanya yang seperti apa sapi tersebut. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra faqi'un launuha tasurun nadirin. Akhirnya turun lagi perintah dari Allah, ditambah lagi sifat yang diperintah oleh Allah untuk menyembelih sapi adalah sapi yang berwarna kuning. Kuning-kuning pekat, kuning-kuning kuat, dan kuning-kuning yang membuat orang melihatnya menjadi takjub, menjadi heran, menjadi senang. Jadi kuning yang bagus seperti emas warna kuningnya. Tapi tidak cukup seperti itu, masih tanya lagi ini Bani Israel. Qala ya Musa, utu rabbaka yubayyin lana ma hiya innal baqara kasabaha alaina. Sesungguhnya sapi-sapi banyak. Jelaskan lagi yang lebih detail lagi ya Musa. Hanya dijelaskan lagi. Wala innahu yaqulu innaha baqaratun la baqaratun apalagi itu la baqaratun zalulun tusirul arda wala taskil harsa musallamatun la siyata fiha. Maka dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, sembelihlah sapi yang mana sapi tersebut tidak pernah digunakan untuk bekerja membajak tanah, tidak pernah digunakan untuk bekerja mengairi sawah, mengairi kebun, mengairi ini. Ya, maka akhirnya mereka terakhir qalu al-ana ji'ta bil haqq fadzabahu fa umakadu yas'alun. Maka di saat itu mereka menyembelihnya dan hampir saja mereka tidak menyembelih. Hampir saja mereka tidak melaksanakan perintah. Kenapa? Karena ternyata sapi yang diperintah oleh Allah SWT untuk disembelih ini sifatnya ini susah dicari. Susah dicari ternyata. Yang membuat susah untuk dicari siapa? Mereka sendiri. Coba dari awal langsung menyembelih sapi itu saya sudah. Karena awalnya Allah memberitakan sembelih sapi. Masih tanya lagi, sapi yang mana? Makanya jangan banyak tanya. La tas'alu an asya'a in tubda lakum tasukum. Jangan tanya sesuatu kalau nanti dijawab maka kalian akan susah akhirnya. Beli ini, beli. Beli yang mana? Yang warnanya apa? Yang sifatnya bagaimana? Udah beli aja. Karena perintahnya mutlak seperti itu. Tapi masih tanya, masih ada. Akhirnya jadi sulit sendiri. Ketika mereka cari, susah. Akhirnya mereka hanya mendapatkan satu ekor sapi yang sesuai dengan sifat yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disembelihlah sapi tersebut dan kemudian ekor sapi tersebut diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala Nabi Musa untuk memukulkan dengan ekor sapi tersebut kepada seseorang yang terbunuh, kemudian hidup kembali orang yang terbunuh tersebut, kemudian menjelaskan siapa pembunuhnya. Apa hubungannya dengan birrul walidain? Ya, di sini ada hubungannya. Yaitu sapi itu sebenarnya barokah daripada seorang anak. Barokah daripada seorang anak yang berbakti kepada ibunya. Suatu ketika ayah daripada seorang anak ini, seorang yang soleh, mempunyai sapi yang masih kecil waktu itu. Masih muda, masih kecil. Kemudian merasa sakit-sakitan. Dan kemudian membawa sapi kecil tersebut ke hutan dan kemudian dititipkan kepada Allah. Ya Allah, aku titipkan sapi kecil ini. Karena anak punya anak masih kecil. Dia punya anak masih kecil, masih bayi. Aku titipkan sapi ini, ya Allah, sampai anakku sudah mulai besar. Akhirnya, tidak lama meninggal dunia. Anaknya masih kecil. Anaknya akhirnya tinggal bersama ibunya. Di saat tinggal bersama ibunya, masya Allah, si anak tersebut berbakti kepada ibunya. Di siang hari bekerja, siang hari mencari kayu bakar dan mengumpulkannya, kemudian memikulnya di pundaknya dan menjualnya di pasar. Dan hasilnya dibagi tiga. Dia gunakan untuk makannya dia sendiri, sepertiganya, dan sepertiganya lagi dia gunakan untuk sedekah, dan sepertiganya lagi dia berikan kepada ibunya. Diberikan kepada ibunya. Begini anak yang soleh. Tidak lupa kepada ibunya. Dan bahkan malamnya, sudah siang hari bekerja, dengan capeknya malamnya, membagi waktunya juga dengan tiga bagian. Sepertiganya, dia gunakan untuk beribadah kepada Allah. Sepertiganya, dia gunakan untuk istirahat. Dan sepertiganya lagi, dia gunakan untuk meladaini dan melayani ibunya. Kalau ibunya istirahat sekalipun, dia akan duduk di samping ibunya. Sambil mengipasi ibunya supaya tidurnya enak. Sambil menjaga ibunya supaya tidak terganggu tidurnya dan istirahatnya. Setiap malam itu yang dilakukan. Sampai suatu waktu ibunya mengatakan kepada anaknya, wahai anakku, ayah kamu dulu punya sapi yang dititipkan di hutan. Dan aku melihat kamu ini susah payah mencari uang. Coba, ya, sapi yang dititipkan oleh ayah kamu itu carilah di tempat ini. Karena ayah kamu melepaskan sapi tersebut di hutan ini, di tempat ini. Dan tawassul kepada Tuhannya Nabi Ibrahim, Tuhannya Nabi Ishak, Tuhannya Nabi Yakub. Teriak, bi ilahi Ibrahim, bi ilahi Ishak, bi ilahi Yakub. Maka kalian akan mendapatkan, kamu akan mendapatkan sapi yang dititipkan oleh ayah kamu. Dan betul, di saat masuk hutan, di tempat yang di situ dilepas sapi tersebut oleh ayahnya, tawassul dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan Nabi Ibrahim, dan memanggil-manggil sapi tersebut dan keluar. Dan ternyata betul-betul ada. Dan sesuai dengan sifat ini. Nah, ini sapinya ini. Sapinya ternyata indah. Warnanya kuning, seperti warna kuning emas. Dan tidak terlalu tua, tidak juga terlalu muda, pertengahan. Maka dibawalah sapi tersebut. Kemudian ibunya keesokan harinya menyuruh anaknya tersebut untuk menjual sapi. Kamu jual sapi ini di pasar dengan harga 3 dinar. Harga yang normal 3 dinar. Harga sapi seperti itu 3 dinar. Tapi kalau ada pembeli, jangan langsung menjualnya, tapi sampaikan kepada pembelinya, aku akan musyawarah dulu kepada ibuku. Kalau ibuku setuju, aku akan menjualnya. Maka si anak tersebut taat. Kemudian membawa sapi ke pasar di pagi hari. Di saat di pasar, maka disitulah ada perintah dari Allah untuk menguji anak tersebut, apakah melaksanakan perintah ibunya atau tidak. Maka di saat ibunya, di saat anak tersebut di pasar akan menjual sapi tersebut, turun malaikat dengan bentuk manusia. Jadi malaikat bisa berbentuk manusia, bisa berbentuk dengan wujud yang lain. Sama seperti jin, jin juga bisa berbentuk manusia, jin bisa berbentuk hewan, bisa berubah-berubah bentuk. Kalau kita mau berbentuk dengan bentuk apapun, tidak bisa berubah-berubah bentuk kita, yang seperti ini terus sampai mati, ya kan? Tapi kalau malaikat jin bisa berubah-berubah. Maka malaikat berubah wujud menjadi wujud manusia, datang sebagai pembeli daripada sapi tersebut. Maka ditanya, berapa ini harga daripada sapi? Maka si anak tersebut mengatakan, ini 3 dinar. Oke, kalau begitu aku akan beli dengan 3 dinar. Tapi aku tidak akan menjual sekarang ini, tapi aku akan musyawarah dulu dengan ibuku. Maka si malaikat itu mengatakan, aku akan membeli 3 dinar. Karena ini harganya 3 dinar. Kenapa aku masih musyawarah dulu? Iya, karena ini perintah daripada ibuku. Ini taat. Taat kepada ibunya. Karena ini perintah ibuku. Jangan menjualnya kecuali setelah musyawarah dulu. Ya sudah, bagaimana kalau gini? Ya, kalau kamu mau, aku akan beli sapi ini dengan 6 dinar. Dinar ini emas. 6 dinar. Tapi tidak usah musyawarah. Ibu kamu pasti puas. Ibu kamu pasti senang dengan 6 dinar. 2 kali lipat harganya. Maka si anak tersebut mengatakan, tidak. Aku seumur hidup tidak pernah melanggar perintah ibuku. Seumur hidup. Tetap aku tidak akan menjualnya kecuali musyawarah dulu dengan ibuku. Ya sudah. Ya sudah, besok ketemu lagi musyawarah sama ibu kamu. Pulang ke rumahnya. Cerita dia kepada ibunya. Maka ibunya mengatakan, esok hari kalau ada lagi pembeli tersebut, katakan aku sekarang menjualnya dengan 6 dinar. Bukan dengan 3 dinar lagi. Tapi tetap harus musyawarah dulu denganku. Mesti musyawarah lagi. Begitu juga keesokan harinya datang itu malaikat berwujud manusia. Berapa? 6 dinar sekarang harganya. Sudah, ana beli langsung. Tidak, musyawarah dulu, katanya ibuku. Nanti akan aku lihat pendapat ibuku. Kalau setuju ya aku jual, kalau tidak setuju ibuku ya tidak jadi. Rasulullah. Ini aja 12 dinar. Jadi 12 dinar ini. Ana beli 12 dinar. Tapi tidak usah musyawarah, sudah deal. Tidak mau dia. Tidak. Karena ini pesan daripada ibuku. Tidak boleh menjualnya kecuali setelah meminta musyawarah dulu kepadaku. Pulang kepada ibunya. Cerita. Maka ibunya yakin. Bahwasanya itu adalah bukan manusia biasa. Pembeli itu hanya ngetes. Tapi itu adalah utusan dari Allah Subhanahu wa taala. Ibunya seorang yang salihah, ngerti. Seorang yang mengerti. Ini bukan orang biasa, ini ngetes anaknya ini. Taat apa enggak kepada perintah orang tuanya. Maka ibunya mengatakan, esok hari pasti orang yang kemarin akan datang lagi. Dan kalau orang yang kemarin datang lagi kepada kamu, maka mintalah saran kepadanya apa yang harus aku lakukan. Jadi kalau tanya berapa harganya, tidak usah dijawab. Katakan kepadanya, sebenarnya apa sih yang harus aku lakukan? Apa aku akan menjualnya, menjual sapi ini atau tidak? Ya, itu tanyakan kepadanya. Besoknya pergi ke pasar, datang lagi ternyata. Berapa sekarang harganya ini? Katakan 12 dinar. Tapi aku diperintahkan oleh ibuku untuk bertanya. Apa pertanyaannya? Sebenarnya, ya, kamu ini menyarankan kepadaku ini untuk menjual atau tidak? Atau apa yang harus aku lakukan? Nah, sudah tahu berarti malaikat ini sudah ngerti ini kalau dia sedang dites, sedang diuji. Maka si malaikat itu mengatakan, jangan kamu jual. Tidak lama nanti akan datang Nabi Allah Musa. Dan Nabi Allah Musa dengan kaumnya akan datang untuk menawar sapi kamu ini. Dan jangan jual kepada mereka kecuali dengan ukuran atau dengan berat kulit sapi ini berupa emas, berupa dinar. Kulitnya sapi kalau di ya, kalau ditimbang berapa beratnya? Misalnya 20 kilo misalnya. Atau misalnya kita katakan 5 kilo, berarti 5 kilo emas. Harganya baru kamu beli, kamu jual kepada mereka. Dan betul tidak lama itu kejadian tadi. Allah perintahkan kepada kaum Bani Israel untuk menyembelihkan sapi, dan sapi itu dengan syarat ini, semua syarat ada di sapi ini. Dan ketika mereka melihat sapi ini, akhirnya mereka, oh ini yang dicari, karena mereka cari-cari sapi itu. Wah ini yang sesuai dengan perintah Allah SWT. Aku akan beli, berapa harganya? Wah dia mengatakan, ana tidak akan menjual kecuali dengan emas seberat daripada kulit sapiku ini. Gila kamu, masa pas berat sapi, kulit sapi itu. Padahal harga normalnya 3 dinar. Kalau tidak mau ya sudah, tidak usah dibeli. Aku juga tidak masalah kok. Tapi karena mereka sudah mau tidak mau, harus itu. Akhirnya Nabi Musa mengatakan, sudah belilah. Dibeli mereka urutannya, dibeli dengan sebanyak itu. Menjadi kaya raya. Karena berkat apa? Taat kepada orang tuanya. Nah, oleh karena itu sebaliknya. Kalau kita perintah orang tua kita jaga, kita laksanakan, pasti baik. Ya, bahkan masalah jodoh sekalipun, kalau orang tua tidak cocok dengan jodoh kita, ya sudah, jangan diteruskan. Orang tua mengatakan, ini jodoh kamu. Insya Allah jodoh itu jodoh yang baik dunia akhirat. Selama orang tuanya orang tua yang normal, pasti orang tua yang normal, pasti kasih sayangnya luar biasa kepada anaknya. Tidak mungkin diberikan jodoh yang tidak baik kepada anaknya. Tidak mungkin diberikan jodoh yang ya, tidak akan memberikan kebahagiaan. Pasti kalau orang tua memberikan jodoh, jodoh yang pasti akan memberikan kebahagiaan kepada anaknya. Memberikan ya, menjadi atau menjadi istri yang salihah. Karena orang tua kasih sayang yang luar biasa. Ya. Dan begitu juga sebaliknya. Kalau orang tua melarang dari sesuatu, tidak melarangnya kecuali karena maslahat. Karena kebaikan anak. Bukan karena apa-apa, tapi karena kebaikan anak. Imam Zamakhsyari diceritakan, Imam Zamakhsyari ini seorang alim besar di zamannya Imam Ghazali. Bahkan Imam Ghazali ini hampir kalah debat dengan Imam Zamakhsyari karena luasnya ilmunya Imam Zamakhsyari ini. Ya, seorang ulama besar. Tapi Imam Zamakhsyari ini kakinya pincang. Kakinya itu pincang satu, putus satu. Hanya berjalan dengan satu kaki. Ulama besar. Kenapa terjadi seperti itu? Karena doa orang tua. Kok bisa? Masih kecil. Imam Zamakhsyari ini ya, suka mainan burung. Burung kecil. Kadang-kadang anak-anak beli burung di sekolah ya, dijual ini. Nah, tapi ibunya ini melarangnya. Dan mengatakan kepada anaknya ini, jangan, burung itu lepas aja, kasihan. Namanya anak kecil. Ya, tetap aja. Ya, Zamakhsyari ketika itu membeli burung. Dan suatu waktu burungnya ini lepas. Dan di saat lepas masuk ke dalam atap atau ke dalam lubang di atap. Dan berusaha diambil kembali. Di saat berusaha diambil kembali di lubang atap tersebut ditarik kakinya. Sampai putus. Ketika putus kakinya, ibunya ngelihat di hadapannya, kaget ibunya. Ya Allah, ente bisa putus kaki ente nantinya. Karena ente memutuskan kaki burung itu. Akhirnya terjadi. Ya, tapi tidak langsung, terjadinya tidak langsung. Ketika Imam Zamakhsyari sudah mulai beranjak dewasa. Ketika mulai beranjak dewasa, itulah mengendarai kendaraan dengan cepat, akhirnya tersandung kudanya dan terjatuh dan kena batu sampai harus mau tidak mau diputus satu kakinya. Karena doa daripada ibunya. Ya, makanya jangan gampang-gampang orang tua ini mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Kata-kata yang tidak baik itu adalah doa. Doa ul walid li waladihi ka doa in nabi li ummatihi. Doa seorang tua orang tua untuk anaknya. Doa orang tua untuk anaknya. Itu mustajab. Itu didengar. Baik doa yang baik ataupun doa yang jelek ya. Doa yang baik ataupun doa yang jelek. Kepada anaknya sama seperti doa nabi untuk umatnya. Nabi mendoakan umatnya. Baik itu doa baik. Baik itu doa jelek. Pasti akan didengar oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka begitu juga doa orang tua. Jadi jangan biasakan orang tua mengucapkan kata-kata yang tidak baik kepada anaknya. Karena itu bisa menjadi doa. Ya, al-bala muwakkalun bil mantik. Dikatakan bahwasanya bala itu akan turun sesuai ucapan seseorang. Kalau ucapannya tidak baik, akan turun sesuatu yang tidak baik. Ucapannya baik, akan turun sesuatu yang baik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semuanya diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Birrul walidain diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala taufik dan i'anah, kekuatan, istiqamah dalam menjalankan perintah orang tua dan berbakti kepada orang tua kita. Dan semoga kita diberi keberkahan dalam hidup kita. Diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kesehatan dalam ketaatan dan panjang umur dalam ibadah kepada Allah. Dan semoga kita diberikan rezeki yang luas, yang barokah, yang manfaat, yang tidak ada hisab dan tidak menjadi sebab azab. Ala hadinya fi sajami asami alil khairin wa akhirah. Fa ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi sayyidil fatihah.